di sana ada sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Mereka lah orang-orang yang pantas untuk kita mengambil dan mentransfer ilmu-ilmu mereka. Dan mengambil faedah-faedah dari mereka. Dan menjadikan mereka sebagai guru-guru kita yang kita mengambil faedah ilmu dari mereka. Di sana ada ciri-ciri yang disebutkan. Agar kemudian kita memperhatikan ciri-ciri tersebut. Lalu kita menjadikan itu sebagai qawaid yang kita berjalan di atasnya. Dan dengan itulah kita memperhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu. Ada beberapa sifat yang penting untuk kita ketahui. Sifat orang-orang yang sepantasnya untuk diambil ilmu. Di antara ciri-ciri tersebut, yang pertama, dia adalah seorang yang komitmen dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia adalah seorang yang komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala al-mutamassikun bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Ini prinsip yang pertama yang harus kita ketahui. Lihat si fulan. Apakah fulan ini seorang yang punya iltizam, istiqamah, sabar ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau dia tidak berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmunya. Nanti akan kita jelaskan hukum mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dan bahayanya mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Namun apabila kita melihat seorang, orang ini iltizam, orang ini sabar, istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat, berpemahaman dengan pemahaman salaful ummah, maka ini merupakan salah satu ciri yang kita boleh mengambil ilmu dari. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam usulus sunnah beliau mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. كل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Kata beliau, usul sunnah, prinsip sunnah bagi kami adalah komitmen dengan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Watarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Yani seseorang yang berjalan di atas jalan para sahabat, maka dia akan terselamatkan dari bid'ah. Dan ciri-ciri seorang yang meninggalkan bid'ah ketika dia komitmen, dia iltizam, istiqamah di atas jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Siapa di antara kalian hendak mengikuti, menjadikan seorang jadi uswah, menjadikan seorang menjadi contoh teladan kita, maka hendaklah dia menjadikan contoh orang-orang yang telah meninggal. Ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hendaklah dia mencontoh orang yang telah meninggal. Siapa itu? Para sahabat. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Sebab yang hidup itu tidak aman dari fitnah. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَلَّمْ. فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا. Mereka itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam,

Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.